السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، وإخواني طلب رحمني ورحمكم الله، نواصل درسنا في كتاب تاريخ الخلفاء، وصلنا صفحة 204 pada halaman 204. عند قوله، pada ucapan Imam Suyuti rahimahullah، وأخرج أحمد عن المغيرة ابن شعبة أنه دخل على عثمان وهو محصور. Atau yang sebelumnya, yang sebelumnya satu pendek, yaitu akhraja ibnu Asakir an Kinanah maula Safiyah wa ghairi, maula Safiyah wa ghairu qalu qatala Uthman rajulun min ahli Misr azraq ashqar yuqalu lahu Himar. Dikeluarkan oleh Ibn Asakir dari Kinanah, maulanya Sofiyah, dan juga yang lain selain beliau. Mereka berkata, Utsman dibunuh oleh seseorang dari penduduk Mesir. Azraq, warnanya gelap, hitam kebiru-biruan. Orangnya hitam kebiru-biruan. Ashqar yuqalu lahu Himar, yang dijuluki dengan panggilan Himar. Demikian dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Damaskus. Riwayat berikutnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Dakhala ala Utsman wa huwa mahsur. Mughirah bin Syu'bah mendatangi Utsman dalam keadaan Utsman bin Affan sedang dikepung. Kemudian berkata kepada Utsman, "Innaka imamul 'ammah wa qad nazala bika ma tara wa inni a'rid 'alayka khisalan thalatha." Engkau wahai Utsman adalah imam, pemimpin secara umum kaum muslimin. Wa qad nazala bika ma tara, dan engkau telah mendapatkan musibah seperti ini sebagaimana kau lihat sendiri, engkau sedang dikepung. Wa inni a'rid 'alaika khisalan thalathan, maka aku menawarkan padamu tiga opsi, tiga pilihan. Aku tawarkan padamu, kata Mughirah bin Syu'bah, tiga pilihan. Ihdahunna, salah satunya, imma an takhruja fatuqatiluhum fa inna ma'aka 'adadan wa quwwatan wa anta 'alal haqqi wa hum 'ala batil. Pilihan pertama, engkau keluar, kau perangi mereka, karena bersamamu ada sekian banyak sahabat, ada sekian banyak kaum muslimin, ada dan jumlah yang besar, wa quwwatan, dan engkau memiliki kekuatan. Wa anta 'alal haqqi wa hum 'alal batil. Engkau di atas kebenaran sedangkan mereka di atas kebatilan. Pilihan pertama, lawan. Engkau khalifah, engkau tinggal bilang pada kami, lawan, kami akan berangkat memerangi mereka. Engkau di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan. Dan engkau memiliki kekuatan dan memiliki pendukung yang banyak. Wa imma an nakhriqa laka baban siwal babal ladihum alaih. Opsi kedua, kita buat lubang di selain pintu yang di sana ada mereka. Fataq'ud 'ala rahilatik, engkau tinggal duduk di atas kendaraanmu dan kita akan bawa engkau ke Mekah. Mengapa ke Mekah? Karena Mekah dikuasai oleh orang-orang Quraisy, kaum muslimin dari kalangan Quraisy, yang tentunya kaum muslimin dari kalangan Quraisy adalah kerabatnya Utsman ibn Affan, masih kerabat Utsman ibn Affan. Sedangkan pemberontak tadi, para demonstran tadi dari Mesir dan dari Irak, orang-orang Mesir dan orang-orang dari tempat fitnah, yaitu daerah di Irak sana. Ikhwan ibn a'azakumullah, sampai dikenal waktu itu ahlul Irak, ahlul nifaqi wasyiqaq, penduduk Irak adalah penduduk yang banyaknya nifaq wasyiqaq, banyaknya kemunafikan, banyaknya pertikaian, banyaknya pertikaian dan fitnah. Di antaranya yang paling terkenal adalah Kufah. Kufah salah satu daerah di Irak. Masih ingat ucapan Atha ibn Abi Rabah ketika ada seorang yang mau bertanya, saya mau tanya. Ditanya, sebentar, min aina ant, dari mana kamu? Dijawab, ana min Kufah. Apa kata Atha ibn Abi Rabah? Ha, min Kufah, min biladil fitnah, dari negeri fitnah. Min ayyiha anta, kamu dari kelompok mana? Mengapa? Karena di Kufah muncul sekian macam aliran sesat. Muncul Khawarij dari Kufah. Muncul Syiah Rafidah dari Kufah. Muncul mereka-mereka yang menyimpang sesat dari Kufah. Bahkan termasuk Qadariyah, penolak-penolak takdir, juga dari Kufah. Maka Atha ibn Abi Rabah rahimahullah bertanya lagi, ha, min biladil fitnah, dari negeri fitnah, engkau dari kelompok mana? Maka orang tadi menjawab, aku bukan dari golongan yang mencerca para sahabat. Kami memuliakan para sahabat. Berarti apa maksud maknanya? Bukan Syiah. Dan aku bukan termasuk golongan yang memerangi penguasa dan mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Berarti aku bukan Khawarij. Wa ana umin bil qadari, dan aku beriman kepada takdir baik dan buruknya. Berarti bukan Qadariyah. Baru dikatakan oleh Atha, kalau begitu sal, ma badalak, silakan tanyakan apa yang kamu mau tanyakan. Alhasil dari ucapan Atha ini bahwa negeri Kufah di Irak itu memang tempat fitnah, termasuk yang datang ke Madinah mengepung Utsman. Ingat, dikepung itu bukan hanya dikepung enggak boleh keluar, tetapi air yang masuk dilarang, makanan yang masuk dilarang, sehingga Utsman dan keluarganya kelaparan dan kehausan. Maka kata Mughirah bin Syu'bah, "Ya Utsman, ya Khalifatul Rasulillah, engkau punya tiga pilihan. Pilihan pertama, engkau perangi mereka dan engkau perintahkan kami untuk memerangi mereka. Engkau punya kekuatan, engkau punya pasukan. Yang kedua, engkau lubangi rumahmu dari arah lain, bukan dari tempat mereka berkumpul. Di sini mereka berkumpul di pintu utama rumahnya. Kita lubangi, kita hancurkan yang di sini. Engkau pergi ke Mekah." Ya, ini dari bagian belakang rumahnya dilubangi. Keluar, engkau naik kendaraan, kita akan bawa engkau diselamatkan kemana? Ke Mekah. Karena Mekah banyak kerabat-kerabatnya, kabilah-kabilahnya saling berkaitan dengan Utsman. Opsi ketiga, fa'inahum la yastahilluka wa anta biha. Ini alasannya kenapa ke Mekah. Karena mereka, orang-orang yang di Mekah sana, gak akan membiarkan engkau disakiti oleh mereka. Wa imma antal haqabis syam, fa'inahum ahla syam, wa fihim Muawiyah. Opsi ketiga, engkau pergi ke Syam. Di Syam sana, kekuatan Muawiyah sangat besar. Dan engkau bisa bergabung dengan Muawiyah, karena Muawiyah masih berkait dengan sukumu, masih berkait dengan kerabatmu. Ini tiga pilihan yang ditawarkan oleh Mughirah Ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Utsman, "Imma an akhruj fa'uqatil," sepertinya amma ini, "amma an akhruj fa'uqatil falan akun awwala man khalafa Rasulullah sallam." Adapun aku keluar memerangi mereka, maka tidak akan terjadi, karena aku tidak akan menjadi orang yang pertama yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallam, "Yulhidu rajulun min Quraisyin bi Makkah yakunu alaihi nisfu adzabil alam." Orang yang menyimpang dari kalangan Quraisy di Mekkah, maka dia akan menjadi orang yang memikul separuh dari dosa manusia di alam ini. Na'udzubillah. Beliau khawatir menjadi orang yang dikhabarkan oleh Nabi akan ada orang yang berbuat ilhad di Mekkah atau di Madinah, dan akan memikul dosa sekian banyak orang. Atau dalam riwayat, Utsman mengatakan, "Aku tidak mau melakukan sesuatu yang menyebabkan tertumpahnya darah sesama kaum muslimin." Dari sini memerangi mereka muslimin, dari mereka memerangi kita juga muslimin. Aku gak mau berbuat sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang menyebabkan pertumpahan darah di tengah kaum muslimin. Berarti opsi pertama ditolak. Pilihan pertama ditolak. Qala falan akuna ana wa falan akuna ana, aku tidak mau orang yang pertama ilhad di Mekah adalah aku. Wa amma an alhaq bisyam, adapun aku berangkat ke Syam, ufariq darah hijrati, yang berarti aku meninggalkan tempat hijrahku, wa mujawaratu Rasulillah, dan aku meninggalkan ketetanggaanku bersama Rasulullah SAW, maka ini pun tidak mungkin. Perhatikan, tiga opsi tadi ditolak semuanya oleh Utsman bin Affan dengan alasan yang syar'i. Yang pertama, untuk memerangi mereka, aku tidak mau, karena aku berarti memerangi kaum muslimin. Dan kalau aku suruh perangi mereka, berarti aku mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Opsi kedua, ke Mekah. Opsi ketiga, ke Syam. Sama saja, ke Mekah atau ke Syam berarti mufariq dar al-hijrah. Sedangkan kita baru bahas tadi di kelas-kelas yang 12 ya, MT12 dan MT11 ya. Baru dibahas tadi, yang namanya hijrah harus sampai mati di Madinah. Sahih? Yang lainnya kasih tahu bahwa ketika Sa'ad ibn Abi Waqqas sakit di Mekah, beliau khawatir mati di Mekah dan berkata, ya Rasulullah, apakah kalian akan meninggalkan aku di sini, aku mati di Mekah, membatalkan hijrahku? Kata Rasulullah SAW, engkau akan hidup, akan kembali sehat, dan akan kembali ke Madinah. Tetapi yang menyedihkan adalah Sa'ad ibn Khawlah, karena dia mati di Mekah. Berarti barakallahu fikum, yang namanya hijrah harus terus sampai matinya di Madinah. Harus terus sampai matinya di Madinah. Maka kata Uthman, kalau aku ke Mekah, berarti aku meninggalkan negeri hijrahku. Aku membatalkan hijrahku. Atau aku ke Syam juga sama. Aku membatalkan hijrahku. Aku meninggalkan tempat hijrahku. Dan meninggalkan ketetanggaanku bersama Rasulullah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Nah, dikubur di Madinah. Maka kata Utsman, aku akan tetap bersama Rasulullah sallam di Madinah. Demikianlah ijtihad beliau radhiyallahu taala anhu sampai akhirnya pertahanan mereka jebol dan mereka kaum tarsarun, para ghawghaiyun yang disebut dengan para janau, orang-orang yang penjahat, orang-orang yang menganiaya, mereka berhasil membunuh Uthman, bahkan memotong tangan istrinya ketika melindungi Uthman, merampas harta bendanya, mencuri segala apa yang ada di dalamnya, menjarah apa yang ada di dalamnya. Bayangkan, apakah ini orang-orang baik? Mujahid, pembela agama? Bukan. Mereka para penjahat. Mereka para penjahat. Nanti akan disebutkan riwayatnya bahwa mereka adalah para penjahat. Wa akhraja Ibnu Asakir An-Nabi Thawr Al-Fahmi qala dakhaltu ala Uthman wa huwa mahsurun. Aku pernah juga masuk menemui Uthman dalam keadaan beliau terkepung. Kemudian beliau berkata, maksudnya Uthman ibn Affan, laqad ikhtaba'tu 'inda rabbi 'ashran. Sungguh aku terkurung di sini di sisi Rabbku sudah 10 hari. Wa inni la rabbi 4 fil Islam. Padahal aku adalah orang keempat dalam Islam. Orang keempat dalam Islam, siapa orang pertamanya? Rasulullah SAW. Siapa orang keduanya? Abu Bakar Siddiq. Siapa orang ketiganya? Umar bin Khattab. Siapa orang keempatnya? Uthman bin Affan. Maka kata Uthman, padahal aku adalah rabi'u arba'atin fil Islam. Aku adalah orang keempat dalam Islam. Wa ankahani Rasulullah. Dan Rasulullah SAW menikahkan aku dengan anak perempuannya. Tsumma tuwfiyat, kemudian meninggal dia. Fa ankahani ibnatahu al-ukhra. Setelah meninggal yang pertama, aku dinikahkan lagi dengan anak perempuannya yang kedua. Masya Allah. Wa ma taghannaitu wa la tamannaitu wa la wada'tu yamini ala farji mundu bay'atu. Padahal aku tidak pernah membayangkan, yang enggak pernah menginginkan, yang enggak pernah. Wala wada'tu yamini ala farji mundu bayatun nabi, dan aku tidak pernah melanggar sunnahnya, yakni tidak pernah memegang kemaluanku dengan tangan kananku. Rasulullah SAW melarang untuk memegang kemaluannya dengan tangan kanan, terus dengan tangan kiri. Artinya beliau sangat pegang sunnah Rasulullah SAW. wa ma marrat bi jum'ah mundu aslamtu illa wa ana a'tiq fiha raqabah, dan tidak melewati satu Jumat pun dari Jumat-Jumat kecuali mesti aku memerdekakan budak di dalamnya, kecuali kalau aku masih memilikinya setelah Jumat. Fa'atiquha ba'da dhalik, maka aku memerdekakannya setelah itu, setelah Jumat. Wala zanaitu fi jahiliyatin wala islam, aku tidak pernah berzina, tidak di zaman jahiliyah, tidak pula di dalam Islam, qat sama sekali. Wala saraqtu, aku tidak pernah mencuri di zaman jahiliyah sekalipun, tidak pula di dalam Islam, qat sama sekali. Walaqad jama'tul Qur'ana 'ala ahdi Rasulillah SAW, dan aku telah mengumpulkan Al-Qur'an di zaman Rasulullah SAW. Yani maknanya, apa alasan mereka yang mengepung rumah Utsman ini, yang sampai membuat beliau dan istrinya dan keluarganya kelaparan, kehausan? Apa salahku? Aku orang keempat dalam Islam. Aku dinikahkan oleh Nabi dengan anak perempuannya. Sampai ketika meninggal, aku dinikahkan lagi dengan anak perempuan lainnya. Aku tidak pernah melanggar sunnah-sunnah Nabi. Aku tidak pernah meminta jadi pemimpin. Aku tidak pernah meminta untuk dibaiat. Tamannait artinya berharap. Aku tidak pernah berharap jadi pemimpin. Tidak pernah meminta. Dan aku tidak pernah melanggar sunnah-sunnah beliau. Bahkan masalah yang tidak dilihat oleh siapapun, masalah memegang farji, itu kan tidak dilihat oleh siapapun. Itu pun gak aku langgar. Gak pernah aku memegang kemaluanku dengan tangan kananku. Dan aku gak pernah berzina. Di zaman jahiliyah saja gak pernah aku berzina. Dan di dalam Islam demikian pula mencuri. Di zaman jahiliyahku, aku tidak mencuri. Apalagi dalam Islam. Mereka menuduh Utsman korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi itu kan mencuri harta dari Baitul Mal. Aku tidak pernah mencuri, la fil jahiliyah wala fil Islam. Namun riwayat ini dhaif, barakallahu fikum, ada kelemahan, wa isnaduhu dhaif. Wallahu ta'ala a'lam. Yang namanya lemah bisa benar, bisa tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Wa kana qatlu Uthman fi awsati ayyami at-tashriq min sanat 35. Terbunuhnya Uthman di tengah-tengah hari tashriq 11, 12, 13 Dzulhijjah. Pada tahun 35 Hijriah. Waqila, dan dikatakan pula, kutila yawmal Jum'ah, terbunuh pada hari Jumat, 18 khalat min Dzulhijjah, yaitu terbunuhnya pada hari Jumat di tanggal 18 Dzulhijjah. Wadufina lailatas Sabti, dan dikubur pada malam Sabtu antara maghrib dengan isya, bainal maghrib wal isya, fi hashi kaukab bil baqi', di daerah yang namanya hashi kaukab, di daerah baqi', wa huwa awwalu man dufina fihi, dan beliau adalah orang pertama yang dikuburkan di tempat tersebut, bukan baqi'nya tapi hashi kaukabnya. Itu adalah daerah di Baqi, dan di sana yang pertama dikuburkan padanya adalah Uthman. Waqila, dan dikatakan pula, kana yauma qatlihi yaumal arbi'a, bahwa beliau terbunuh pada hari Rabu, dan dikatakan juga yaumal itsnain, pada lisittin baqina min Dzulhijjah, ketika 6 hari tersisa dari Dzulhijjah. Berarti tanggal berapa? Kalau Dzulhijjah hanya tersisa 6 hari, tanggal 24 atau 23. Tanggalan Islam hanya ada 29 dan 30. Beda dengan tanggalan Masehiyah itu bisa 28, bisa 29, bisa 30, bisa 31. Kalau dalam Islam hanya dua kemungkinan, 29 atau 30. Maka kalau dikatakan listitin baqina min dzulhijjah, ketika 6 hari tersisa dari bulan dzulhijjah, maka kalau bulan dzulhijjahnya 29 hari, berarti pada tanggal 23. Sahih? Dan kalau 30 hari berarti pada tanggal 24 dzulhijjah. Wallahu ta'ala a'lam, biasanya para ulama menyebutkan yang pertama yang paling rajih menurut beliau. Biasanya yang disebutkan pertama kali yang paling rajih menurut beliau. Baru kemudian beliau bawa pendapat yang lain dengan sighatut tamrid. Apa sighatut tamrid? Dengan bahasa dikatakan, dan dikatakan pula katanya, ini menunjukkan kelemahan riwayat menurut beliau ini Suyuti rahimahullah. Kembali kepada kitab. Qala wa kana lahu yauma qatli, dan beliau berumur ketika terbunuhnya 82 sana, 82 tahun umurnya. Masyaallah. Sudah syekh, sudah tua. Kalaupun enggak dibunuh, sebentar lagi akan wafat beliau. Berarti memang Allah menghendaki matinya beliau adalah dengan syahid. Masyaallah. Dikatakan pula 81 sana, dikatakan pula 81 tahun. Wa qila 84, dikatakan pula 84. Wa qila, dan dikatakan pula 86. Wa qila 89, dikatakan pula 89 atau 88. Wallahu ta'ala a'lam, berarti pada umur 80-an. Perbedaan-perbedaan tadi bisa dikatakan beliau meninggal pada umur 80-an. Ada yang bilang 82, ada yang bilang 83, 84, 86, 89, 88. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala Qatadah wa qila 90, bahkan ada yang berpendapat pula 90 umurnya ketika terbunuh. Berkata Qatadah shalla alaihi Zubair, bahwasanya dibunuh beliau dan disalatkan oleh Zubair. Dibunuhnya oleh para pemberontak tadi tentunya. Artinya shalla alaihi Zubair, yang menyalatkan jenazah beliau, yang mengimaminya adalah Zubair ibn al-Awwam. Wadafanahu, dan beliau menguburkannya. Wakana awsa bidzalika ilaih, karena memang Utsman berwasiat agar yang menguburkan aku dan menyolatkannya adalah Zubair. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa akhraja Ibnu Adi, Ibnu Asakir min hadisi Anas marfu'an, dikeluarkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Asakir dari hadis Anas secara marfu'. Inna lillahi sayfan maghmudan fi ghimdihi ma dama Utsman hayya. Sesungguhnya Allah memiliki pedang yang tertutup dengan sarungnya selama Utsman masih hidup. Fa idza qutila Utsman, ketika terbunuh Utsman, jarrada dzalika sayf, maka pedang tersebut tercabut dari sarungnya. Falam yughmad ila yaumil qiyamah, dan tidak dikembalikan ke dalam sarungnya lagi abadan sampai hari kiamat. Tafarada bihi Amr ibn Fa'id walahu manakir. Amr menyendiri di sini, dan beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis munkar. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lihat dulu maknanya, karena walaupun hadis ini lemah, ada hadis lain yang mirip dan semakna dengan ini, yang lebih sahih. Bahwa barakallahu fikum, Allah memiliki sebuah pedang tetapi barakallahu fikum masih di dalam sarungnya. Baik, masih di dalam ghimdihi. Sarung itu bahasa Arabnya ghim. Selama Utsman masih hidup, pedang ini tetap di dalamnya. Sampai ketika Utsman terbunuh, pedang ini terbuka dan terhulus. Lepas dari sarungnya. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Pedang apakah ini? Pedang muslimin terhadap muslimin. Saya ulangi, pedang muslimin terhadap kaum muslimin. Hadis yang mana yang saya maksud mirip dengan ini atau semakna dengan ini? Karena diriwayatkan, idza waqa'a sayful muslimin 'alal muslimin falam yurfa' ba'daha abadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau pedang kaum muslimin sudah mengenai kaum muslimin, maka enggak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Sebagaimana hadis ini tadi, tidak akan tertutup lagi di sarungnya sampai hari kiamat. Jadi pedang muslimin ala al-muslimin. Pedang muslimin ala al-muslimin. Kalau Utsman masih hidup, aman. Tapi begitu pedang muslimin mengenai kaum muslimin, maka setelah itu terjadi terus menerus fitnah muslimin melawan muslimin, terus menerus terjadi sampai hari kiamat. Hari ini terjadi enggak? Hah? Terjadi. Di Yaman terjadi. Di Irak terjadi. Di mana lagi? Terjadi. Fitnah, fitnah. Ikhwan ibn na'azullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. وأخرج ابن عساكر عن زيد ابن أبي حبيب قال بلغني أن عامة الركب الذي ساروا إلى عثمان عامتهم جنوا. Dikeluarkan oleh ابن عساكر dari زيد ابن أبي حبيب. قال بلغني sampai kepadaku bahwa kebanyakan semua yang datang mengepung rumah Utsman, alladzina saru ila Utsman, yang mereka semua berdatangan kepada Utsman, ammatuhum, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang menganiaya, atau para pendosa, atau para pendosa, atau para penjahat, bukan orang-orang baik. Hati-hati, jangan dikira mereka pejuang, pejuang keadilan, pejuang kebenaran seperti pengakuan mereka. Tidak. Justru mereka adalah para penjahat, orang-orang jelek, orang-orang penganiaya, orang-orang pendosa. Ikhwan fillah, na'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada satupun ulama ahlus sunnah yang memuji mereka para pemberontak ini. Enggak ada seorang pun dari ulama umat yang membela para pemberontak ini. Semuanya membela Utsman bin Affan dan menyalahkan para pemberontak tadi dengan julukan Gawgawiyun, dengan julukan Sarsarun, dengan julukan Janau. Mereka orang-orang jahat, mereka orang-orang penganiaya, mereka enggak punya ilmu, mereka orang-orang rendahan, mereka orang-orang yang hanya mendengarkan suara yang terkeras. Artinya orang yang paling suaranya paling keras diikuti oleh mereka. Juhala, orang-orang bodoh. Ammatuhum, yang terbanyak. Maknanya yang terbanyak, mungkin ada saja satu dua orang yang sesungguhnya baik, tapi tertipu, itu sedikit. Kebanyakan memang orang-orang jelek. Ya. Tidak ada yang memuji mereka dan membela mereka, kecuali orang sesat dari kalangan Khawarij. Seperti Sayyid Qutb, mengatakan di dalam kitabnya, Keadilan Sosial dalam Islam. Adalah Al-Ijtima'iyah fil Islam, judulnya. Al-adalah al-ijtima'iyah fil Islam, keadilan sosial dalam Islam. Kata Sayyid Qutb dalam bukunya tersebut, beliau katakan, "Law ra'ayna binadharil Islam." Kalau kita melihat dengan kacamata Islam, maka kita akan melihat bahwa para pemberontak itu lebih dekat kepada kebenaran daripada sikap Utsman sendiri. Astagfirullah, astagfirullah. Ini berarti khawarijnya asli. Betul-betul mengikuti khawarij yang pertama dulu. Yang kata Mughirah bin Syu'bah kepada Utsman, ya Utsman, perangi saja mereka ini. Kamu punya berapa opsi? Perangi mereka, kamu punya kekuatan, kamu punya pengikut, kamu punya... Atau kalau tidak, lubangi rumahmu dari belakang, engkau akan aku bawa ke Mekah atau ke Syam. Ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata ada orang yang membelanya. Astagfirullahaladzim, berarti kalau dia sengaja, berarti penentang Khalifah Utsman. Kalau tidak sengaja, berarti Said Qutb bodoh banget. Terlalu bodoh, tidak mengerti sama sekali sejarah dan tidak mengerti akidah tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman katsiran.